Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, والرسول غضب عليه الصلاة والسلام لما ذهب عمر وكتب نصا من التوراة. Dan Rasul عليه الصلاة والسلام marah tatkala Umar radhiyallahu ta'ala anhu pergi dan menulis sebuah dalil dari Taurat. Faqala amutahawwikuna fiha ya ibnal khattabi walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyatan la tas'aluhum an shay'in fayukhbirukum bihaqqin fatukadzibu bihi أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رسول عليه الصلاة والسلام mengatakan, apakah kalian, apakah kalian meragukan agama kalian wahai Umar Ibn Khattab? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh telah aku datangkan kepada kalian agama kalian ini dalam keadaan putih bersih. Janganlah kalian bertanya kepada mereka ahlul kitab tentang sesuatu pun, lalu mereka mengkhabarkan kepada kalian kebenaran, namun kalian justru mendustakannya. Atau mereka mengkhabarkan kepada kalian kebatilan, namun kalian justru membenarkannya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa alaihissalam masih hidup, tidak boleh baginya kecuali mengikutiku. Wa Isa hina ma yanzilu qubaila qiyamis sa'ati yaqtulud dajjala wa yusqitul jizyata wa yaqtulul khinzira wa yaksirus saliba. Isa yanzilu hakaman adlan bi syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Isa alaihissalam tatkala beliau turun menjelang tegaknya kiamat, ia akan membunuh dajjal, menggugurkan jizyah, membunuh babi dan mematahkan salib. Isa alaihissalam akan turun memutuskan perkara dengan adil, dengan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fama yasa'u man ya'ti ba'dahu illa tiba'uhu min hadhihi al-ummati fi waqtihi وَمَنْ بَعْدَهُ إِلَىٰ قِيَامِ السَّاعَةِ. maka tidak boleh bagi orang yang datang setelah Rasul alaihi salatu wassalam kecuali mengikuti beliau dari kalangan umat ini pada masanya dan setelahnya sampai tegaknya kiamat. Hatta lau jaa Musa wa Isa wa jaa al-anbiya'u ajma'una ma wasi'ahum illa tiba'uhu alaihi salatu wassalamu. Bahkan seandainya datang Nabi Musa dan Isa dan datang para nabi seluruhnya, tidak boleh bagi mereka kecuali mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'lam annahu ma'ubidallahu bimithlil khawfi minallahi wa tariqil khawfi wal huzni wal syafaqati والحياء من الله تبارك وتعالى. Dan ketahuilah bahwasanya tidaklah Allah Ta'ala diibadahi dengan semisal rasa takut kepada Allah Azza wa Jal dan jalan takut, sedih, ketakutan dan rasa malu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, hadihil wasiyyatu minal muallifi فيها حث على مراقبة الله والخوف منه والحياء والخجل منه. Wasiat dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ini di dalamnya terdapat hasungan untuk takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan malu kepada Allah ta'ala. Muraqabah dan khauf semakna, bermakna takut. Al-haya al-khajal semakna, bermakna malu. فَإِنَّ الْخَوْفَ مِنَ اللَّهِ يَدْفَعُكَ إِلَى الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْبُعْدِ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ. Karena sesungguhnya takut kepada Allah Ta'ala akan mendorongmu untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauh dari perkara-perkara yang diharamkan. Hadza zajirul azimu al khawfu minallahi yamna'u wa yaqbahu jimahan nufusi wa yahulu bainaha wa bainat taqsiri fil wajibati وبينها وبين ارتكاب المحرمات. Peringatan yang agung ini, yaitu takut kepada Allah Ta'ala, akan menghalangi dan menguasai jiwa-jiwa dan menghalangi antara jiwa-jiwa dengan kurang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban, dan akan menghalangi pula antara jiwa-jiwa dengan melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Fahuwa amrun azimun, maka takut kepada Allah Ta'ala merupakan sebuah perkara yang agung. Wa fi nafsil waqti la budda an yakuna mu'tadilan fi hadzal khawfi, dan pada saat yang sama seorang muslim haruslah bersikap pertengahan di dalam rasa takut kepada Allah Ta'ala ini. La yaghlu fihi hatta yu'addiyahu ilal ya'si min rauhillahi. Tidak boleh seseorang berlebih-lebihan di dalam takut kepada Allah Ta'ala sehingga takutnya tersebut justru menghantarkannya kepada berputus asa dari rahmah Allah. Faba'dun nasi yubalighuna fil khawfi hatta yasilu ila darajatil ya'si min rahmatillahi azza wa jalla. Karena sebagian orang berlebih-lebihan di dalam takut kepada Allah hingga sampailah mereka kepada derajat berputus asa dari rahmah Allah Azza wa Jal. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sungguh tidaklah berputus asa dari rahmah Allah kecuali kaum yang kafir. Fayakunu mu'tadilan khaifanil khawfa syar'iyyal mu'tadila alladhi yadfa'uhu ilal qiyami bil wajibati wa tarkil muharramati. Maka sepantasnya seseorang bersikap pertengahan dalam takutnya kepada Allah Ta'ala dengan rasa takut yang syar'i, yang pertengahan, yang mendorongnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Wa yaquduhu aidanil khawfu warraja'u ilal ityani bittatawu'ati wassunani wal mustahabbati. Dan rasa takut dan harapnya kepada Allah Ta'ala juga akan menuntunnya untuk mendatangkan ketaatan-ketaatan dan perkara-perkara yang disunnahkan. As-sunan dan mustahabbat semakna, bermakna perkara-perkara yang disunnahkan. Fa innan nasa minhumul zalimu li nafsihi wa huwa alladhi yuqassiru fil wajibati wa qad yattanibul muharramati wa qad yaqa'u fiha وقد يقصر في الواجبات وهذا الظالم لنفسه لكنه مسلم. Karena sesungguhnya manusia, yaitu orang-orang yang beriman, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, yaitu orang yang kurang dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Terkadang ia menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, terkadang ia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan, terkadang ia kurang dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Inilah orang yang menzalimi dirinya, akan tetapi dia adalah seorang muslim. Wa minhumul muqtasidu, ya'ni alladhi ya'ti bil wajibati wa yajtanibul muharramati walakinnahu qad yatanawalu ba'dal makruhati wa qad yatawassa'u fil mubahati. Dan di antara mereka orang-orang yang beriman ada yang pertengahan, yaitu orang yang mendatangkan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Akan tetapi terkadang ia melakukan perkara-perkara yang makruh, dan terkadang ia meluas dalam perkara-perkara yang mubah. Wassabiqu fil khairati wa huwa alladhi ya'ti bil wajibati kulliha wa yajtanibul muharramati kullaha wa yajtanibul makruhati wa yastawfil mandubati wa yajtanibu syai'an minat tawassu'i au yajtanibu tawassu'a fil mubahati. Dan orang yang mendahului dalam kebaikan-kebaikan, dia adalah orang yang mendatangkan seluruh kewajiban, menjauhi seluruh perkara yang diharamkan, menjauhi seluruh perkara yang makruh, melakukan perkara-perkara yang disunahkan, dan menjauhi sesuatu dari sikap meluas, atau menjauhi sikap meluas dalam perkara-perkara yang mubah. Fahum thalathu asnafin, maka mereka orang-orang yang beriman terdiri dari tiga golongan. Thumma awrathna al-kitab alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi'idhnillah fahaulai al-asnafu al-thalathatu كلهم مسلمون ولكن يتفاوتون تفاوتا عظيما. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami, maka di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, di antara mereka ada yang pertengahan, Di antara mereka ada yang mendahului dengan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Maka tiga golongan ini mereka semua adalah kaum muslimin, akan tetapi mereka bertingkat-tingkat dengan perbedaan tingkat yang besar. Fadzalimu li nafsihi min ahlil islami waqa'a indahu syai'un minat taksiri waqa'a fi ba'dil muharramati qassara fi ba'dil wajibati fahadha zalimun li nafsihi. Maka orang yang menzalimi dirinya dari kalangan kaum muslimin, muncul padanya sesuatu dari kekurangan dalam melakukan kewajiban. Ia terjatuh dalam sebagian perkara yang diharamkan. Ia kurang dalam melaksanakan sebagian kewajiban. Maka orang ini menzalimi dirinya. Wa muqtasidun, dan orang yang pertengahan. Addal wajibati wa tarakal muharramati wa lam yum'in fil mustahabbati wajtinabil makruhati. Ia melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan ia tidak bersungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang disunnahkan dan dalam menjauhi perkara-perkara yang makruh. Wasabiqu ilal khairati ya'ti bil wajibati wal mustahabbati wa yajtanibul makruhati. Dan orang yang mendahului kepada kebaikan-kebaikan, ia mendatangkan kewajiban-kewajiban dan perkara-perkara yang disunnahkan dan menjauhi perkara-perkara yang makruh. Al-makruhatul lati yaqulu fiha al-fuqaha'u an-nahyul ladhi la yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Perkara-perkara yang makruh yang para fuqaha berkata tentangnya, yaitu larangan yang pelakunya tidak dihukum dan orang yang meninggalkannya diberi ganjaran pahala. Tarikuhu yuthabu li'annahu tarakahu lillahi. Orang yang meninggalkannya diberi ganjaran pahala karena ia meninggalkannya karena Allah. Amrun makruhun fi syari'ati lakin laisa bimuharramin, yaitu perkara yang dibenci di dalam syariat akan tetapi tidak diharamkan. Fa in ataitahu la tu'aqabu wa in taraktahu lillahi tuthabu ala hadhihi niyyati tayyibati wa ala hadha ta'affufi an mithli hadhihi al-asyai. Apabila engkau mendatangkannya, engkau tidak akan dihukum Dan apabila engkau meninggalkannya karena Allah, engkau akan diberi ganjaran pahala atas niat yang baik ini dan atas sikap menjaga diri dari semisal perkara-perkara ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tersisa satu pertemuan terakhir dalam tahun ajaran ini, insyaallah ta'ala. Semoga Allah ta'ala mudahkan.